Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa man ittaba'a hudahu ila yawmil ba'thi wa ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, pendengar Radio Muslim Yogyakarta dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak yang saat ini memasuki silsilah nomor 41. Yang temanya adalah mengapa anak berbohong. Ini adalah merupakan kelanjutan dari tema kita yang telah lalu, yaitu anak dan kejujuran. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang betapa Islam itu sangat memperhatikan kejujuran. Mulai dari dini, Islam sudah mengajarkan kejujuran. Bahkan Islam tidak mentolerir ketidakjujuran walaupun hanya dalam tanda kutip kepada anak kecil. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan bahwa andaikan engkau mengatakan kepada seorang anak kecil, sini kamu akan saya kasih sesuatu, ternyata enggak jadi ngasih, itulah dusta, kata Nabi SAW. Padahal itu kepada anak kecil yang biasanya sering dijadikan korban untuk dibohongi. Itu pun di dalam agama kita tidak bisa ditolerir. Dan ini menunjukkan bahwa pelajaran tentang kejujuran di dalam agama Islam itu sejak dini sudah ditanamkan. Dan inilah yang seharusnya dilakukan oleh para orang tua, menanamkan kejujuran kepada anak sejak kecil. Karena sebagaimana kita tahu bahwa kebakaran yang besar itu sumbernya dari api yang kecil. Ya. Kemudian adanya gunung menjulang tinggi itu adalah merupakan tumpukan dari pasir-pasir, kerikil-kerikil yang kecil. Banjir bandang, air bah itu adalah merupakan kumpulan dari tetesan air hujan. Yang semakin banyak tetesan itu berubah menjadi air bah. Jadi kalau kita melihat adanya korupsi di negeri kita ini yang luar biasa. Konon negeri kita itu tingkat 100 sekian. Negara yang paling korup ranking sekian. Dari sekian negara, sekian ratus negara. Jadi kalau bisa jangan dilihat sekarangnya gitu loh. Kenapa kok orang korupsi sedemikian rupa, sedemikian besar? Kita lihat kenapa kok bisa ada pejabat bermental seperti itu? Pasti itu ada ujungnya. Atau ada sumbernya. Bisa jadi memang dari kecil pejabat tersebut memang terbiasa untuk berbohong dari kecilnya. Yang berbohong kecil itu dianggap lumrah oleh orang tuanya. Sehingga sesuatu yang dianggap lumrah itu padahal dosa, dibiarkan lama-lama akan semakin besar. Ibarat virus ketika dibiarkan akan semakin berkembang. Justru seharusnya ketika virus itu sudah terdeteksi, segera untuk ditangani. Makanya kalau misalnya kita mendambakan negara yang bersih dari korupsi, jangan kita hanya menyalahkan orang-orang yang berkorupsi, tapi apa yang sudah kita lakukan. Bisa jadi anak-anak yang sekarang kita asuh, mereka lah pejabat di sekian puluh tahun ke depan. Maka kita jangan menghabiskan waktu kita untuk mencela keadaan. Ada sebuah ungkapan yang cukup baik, kalau ada kegelapan itu janganlah engkau cela kegelapan. Tapi usahakanlah engkau nyalakan lilin, walaupun cuma satu, supaya kegelapan itu agak berkurang. Kalau kita melihat kondisi korupsi yang sedemikian marak di negeri kita, kita tanyakan apa yang sudah kita lakukan untuk ikut mengatasi permasalahan bangsa itu. Yang bisa kita lakukan sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, adalah mencetak generasi sekarang, termasuk kita, ya, agar kita menjadi orang-orang yang jujur. Kemarin kita sudah bahas tentang anak dan kejujuran, bagaimana Islam mengajarkan bagaimana caranya anak itu bisa menjadi anak yang jujur, triknya bagaimana, tipsnya bagaimana, kita sudah bahas. Sekarang masih ada kaitannya dengan anak dan kejujuran adalah sebuah pertanyaan, mengapa anak berbohong. Kenapa ini pertanyaan perlu diajukan? Karena tidak sedikit di antara para orang tua ketika akan mengobati penyakit berbohong, dia nggak tahu mengobatinya dari mana. Seperti sebagaimana seorang dokter, kalau dia pengen memberikan resep, dia harus tahu apa penyakitnya apa. Nah, nggak mungkin dokter asal-asalan memberikan resep, nanti sakit gigi dikasih resep penyakit kulit nanti. Kenapa? Karena nggak tahu penyakitnya apa. Makanya nggak bisa kita kalau misalnya menyelesaikan suatu masalah, nggak tahu sumber masalahnya apa. Maka di sini kita perlu mengetahui, ketika ada anak berbohong, itu apa sebabnya? Kalau kita sudah tahu sebabnya, baru kita cari tahu solusinya apa. Makanya Nabi SAW ketika akan mengingkari suatu kemungkaran, beliau SAW melihat kemungkaran itu enggak serta-merta langsung menghukum. Beliau tanya dulu. Pernah suatu saat Nabi SAW mengirim seorang da'i dari kalangan sahabat beliau untuk berdakwah ke sebuah negeri. Ya. Da'i itu bernama Mu'adz ibn Jabal. Seorang da'i besar dikirim untuk dakwah. Begitu selesai dakwah, beliau pulang. Begitu pulang ketemu sama Nabi SAW. Tiba-tiba Mu'adz bin Jabal ini sujud kepada Nabi SAW. Jadi begitu datang, habis dakwah, pulang langsung sujud kepada Nabi SAW. Tentu ini perbuatan yang enggak benar. Di dalam agama kita yang namanya sujud itu hanya boleh kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Mu'adz itu sujud, oleh beliau sallallahu alaihi wasallam enggak langsung dimarahi. Beliau malah bertanya, "Ma hadza ya Mu'adz?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa-apaan ini Mu'adz? Kenapa kamu sujud sama saya?" Itu kira-kira makna dari ungkapan Nabi SAW. Jadi Nabi SAW ingin cari tahu, kenapa kamu lakukan ini? Apa alasan kamu? Jadi ketika anak berbohong, ditanya alasannya apa? Kenapa dia berbohong? Nabi SAW melihat sebuah kekeliruan yang jauh lebih besar daripada berbohong. Sujud kepada selain Allah itu syirik. Ya, dosa yang paling besar di dalam agama kita yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala andaikan seorang hamba tidak bertobat sebelum meninggalnya. Itu pun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masih beliau bertanya, "Kenapa kamu lakukan ini? Apa motivasi kamu melakukan ini?" Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhati-hati sebelum menghukumi. Banyak di antara orang tua belum tahu apa motivasi anak berbohong, langsung dicap, "Ah, kamu ini tukang bohong." Enggak benar yang seperti itu. Lihat Nabi SAW, melihat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu sujud kepada Nabi SAW, tidak langsung Nabi katakan, "Wah, kamu ini ahli syirik." Enggak. Nabi SAW bertanya, "Ma hadza ya Mu'adz? Apa yang kamu lakukan ini wahai Mu'adz? Apa motivasi kamu? Kenapa kamu lakukan ini?" Kata Mu'adz ibn Jabal, "Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika saya lagi berdakwah di negerinya Ahlul Kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, aku melihat para pengikut ahli kitab, mereka ini menghormati pembesar-pembesarnya, menghormati tokoh-tokoh agamanya dengan cara sujud. Jadi kalau misalnya ahlul kitab itu ingin menghormati tokoh agamanya, itu caranya adalah dengan sujud. Ya, sujud kepada tokoh agama tersebut. Itu cara mereka menghormati tokoh agamanya. Wahai Rasul, engkau adalah panutan kami. Dan engkau lebih berhak untuk kami sujudi dibandingkan tokohnya ahlul kitab disujudi. Maka saya pun ingin mengungkapkan rasa hormatku kepadamu, wahai Rasul, dengan cara sujud. Oh, gitu toh maksud kamu. Sudah ketahuan maksudnya bahwa Mu'ad ini sujud kepada Nabi, maksudnya bukan ingin menyembah, tapi ingin menghormati. Setelah tahu maksudnya, baru Nabi SAW menjelaskan, wahai Mu'ad, innahu la yanbaghi li ahadin an yasjuda li ahad. Wahai Mu'ad, manusia itu enggak boleh sujud kepada manusia. Manusia itu hanya boleh sujud kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan pelan-pelan Nabi SAW mengajarkan kepada Mu'ad. Inilah yang seharusnya kita lakukan manakala kita melihat kesalahan. Walaupun kesalahan itulah kesalahan yang besar, yang real, yang kita tahu itulah sesat. Tapi mungkin saja orang yang melakukan tidak tahu bahwasanya itu kesalahan. Maka kita harus mengetahui apa pendorong anak berbohong. Di sini saya bawakan baru dua. Dan sebab-sebab anak berbohong itu banyak. Mungkin ada sekitar 7 atau 6 atau 8. Makanya kita akan pelan-pelan kita pelajari satu persatu. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Kita hari ini akan pelajari dua terlebih dahulu. Yang pertama, di antara faktor pendorong anak berbohong, yang pertama, anak tidak mengetahui hukum berbohong dan tidak mengetahui akibatnya. Ini yang pertama. Jadi anak tidak tahu bohong itu apa. Kemudian anak juga tidak tahu hukumnya apa. Dan anak juga tidak tahu apa akibatnya bohong. Wajar nggak, Bu, kalau anak nggak tahu? Wajar nggak? Wajar. Kenapa wajar? Karena setiap bayi yang lahir ke muka bumi ini nggak tahu apa-apa. Ibu pernah nggak nemu bayi lahir ceprot baca Al-Fatihah? Ada nggak? Nggak ada. Biasanya bayi ceprot langsung nangis. Kalau ada bayi ceprot langsung bisa baca Al-Fatihah, kayaknya pada lari semua itu. Nggak ada. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran bahwa setiap bayi yang lahir di muka bumi ini tidak mengetahui apa-apa. Ya. La ya'lamu wa la ta'lamu syai'an. Tidak mengetahui apa-apa. Nah, kalau misalnya bayi itu lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dari mana dia itu bisa mempelajari moral? Dari mana dia bisa mempelajari etika? Dari mana dia bisa mempelajari akhlak? Ya dari lingkungan sekitarnya. Makanya kalau misalnya ada anak, ya nggak tahu bohong itu apa, ya itulah tugasnya orang tua untuk memberitahu. Makanya diceritakan dalam beberapa buku tentang psikologi pendidikan anak, bahwa usia anak 4-9, ya, usia anak 4-9 tahun, anak itu masih banyak hidup dengan khayalan-khayalan mereka. Mereka itu belum bisa membedakan antara khayalan dengan kenyataan. Misalnya kadang-kadang dia ngajak binatang untuk ngobrol misalnya. Ini anak ini dia lagi berkhayal ya. Dia lagi berkhayal, memang usianya dia usia segitu adalah berkhayal. Atau misalnya dia mungkin ya di antara orang tua masih memberikan tontonan film-film kartun kepada anaknya, dikiranya kartun itu memang betul-betul bisa ngomong kepada anak, kepada kita. Anak ngajak itu untuk berbicara, atau matahari, dia ngobrol dengan matahari, atau bulan, atau dengan pohon. Itu adalah khayalan anak. Dia enggak tahu itu adalah dia enggak paham gitu. Itu adalah sekedar imajinasi yang ada di dalam jiwa anaknya. Biasanya setelah usia 9 tahun, baru kemudian anak mulai memahami aturan bahwa tidak boleh bohong. Ya, tidak boleh bohong. Itu baru. Ya. Makanya kalau misalnya kita temukan anak umur 5 tahun, berbicara sesuatu. Saya sering ngobrol sama anak saya yang paling kecil, usia 5 tahun, yaitu Anjasyah. Dia sering cerita, oh tadi saya ketemu sama temannya, sama teman saya. Oh teman saya banyak, siapa teman kamu? Teman saya, Abi, Umi. Jadi dia taunya setiap orang yang berbicara dengan dia adalah teman dia. Jadi kalau kayak gini gak bisa dikatakan berbohong. Karena itu imajinasi dia, dia belum paham mana teman, mana bapak, mana ibu, mana saudara. Taunya setiap yang mau bermain dengan dia adalah teman. Teman kamu siapa? Temannya banyak, siapa temannya? Kakek, nenek, ibu, bapak. Itu bukan bohong, karena dia belum paham. Makanya disinilah tugasnya orang tua. Manakala anak itu mengucapkan sesuatu tidak sesuai dengan realita, alias berbohong, itulah tugasnya orang tua untuk mengajarkan kepada anak. Ya, untuk mengajarkan kepada anak bahwa yang tadi kamu ucapkan itu adalah sesuatu yang namanya bohong. Bohong itu apa? Jelaskan sama anak. Karena mungkin anak pahamnya bohong siapa ya? Bohong itu makanan kayak apa ya? Gak tahu bohong itu apa. Makanya orang tua tugasnya adalah mengajarkan kepada anak. Inilah tugasnya orang tua. Kalau bukan orang tua yang mengajarkan itu kepada anak, siapa yang akan mengajarkan? Banyak di antara para orang tua di zaman kita ini mengandalkan pendidikan anak hanya di sekolahan saja. Sedangkan di sekolahan satu guru menangani berapa anak satu kelas? 20, 30 bahkan yang kelasnya jumbo ya. Satu guru menangani 30 anak. Maksimal enggak? Maksimal enggak? Enggak maksimal. Nah, kita sebagai orang tua dua menangani dua, bapak dan ibu menangani berapa? Satu, seharusnya lebih maksimal pendidikan di mana? Di rumah daripada di sekolahan. Makanya inilah tugasnya orang tua. Ya memang kan, ya ini memang membutuhkan pengorbanan. Nah, membutuhkan waktu. Nah, kalau enggak pengin waktunya terbuang, enggak usah bikin anak, ya. Enggak mau capek enggak usah bikin anak, ya. Nah, masalahnya ini kita adalah investasi akhirat kita. Kita punya anak ini, kalau kita berhasil membuat anak ini menjadi anak yang soleh, sekian puluh tahun ke depan setelah kita meninggal, kita masih akan mendapatkan amal jariah. Yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, إِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ إِنْقَطَعَ مِنْ عَمَلِهِ إِلَّا مِنْ ثَلَاثِهِ. Seandainya manusia itu meninggal dunia, seluruh amalannya akan putus kecuali tiga. Salah satunya adalah awwaladin salihin yad'ulahu. Anak soleh yang mendoakan. Itulah investasi kita. Jadi gak akan terbuang. Ya. Tidak akan sia-sia usaha kita setiap hari ngajari anak untuk jujur. Gak akan sia-sia. Nanti kita akan rasakan kapan? Setelah kita meninggal. Bahkan sebelum meninggal kita sudah rasakan. Bagaimana enaknya ditunggui sama anak yang berbakti. Coba kalau misalnya kita malas untuk mendidik anak dari kecil. Saat kita sudah tua, anak kita menjadi anak yang tidak berbakti, alangkah susahnya. Ya. Suruh ngambilin minuman aja gak mau. Ya, suruh belanja aja gak mau. Ngomong sama orang tua bentak-bentak. Itu baru efek negatif yang dirasakan di dunia kalau kita malas mendidik anak. Belum lagi nanti kita efeknya di akhirat. Kita sudah masuk ke kuburan, gak bisa ngapa-ngapain, sholat udah gak bisa, puasa udah gak bisa, zakat udah gak bisa, karena di kuburan gak bisa ngapa-ngapain. Yang kita harapkan saat itu adalah bagaimana anak kita mendoakan kita. Ternyata anak pun tidak mendoakan orang tuanya, boro-boro mendoakan. Sebagian anak ditinggal orang tuanya bukan mendoakan, malah nyupatani. Apa nyupatani? Mengutuk, malah mengutuk orang tuanya. Kok bisa? Iya, sebagian anak ketika orang tuanya meninggal, dia katakan, wah, bapak karo ibu mati bukan ninggalai warisan, malah ninggalakan utang. Orang tua macam mana? Ini kan bentuk-bentuk anak yang malah mengutuk orang tuanya. Bukan mendoakan, subhanallah. Ya itulah efek, itulah hasil dari kita selama ini menanam pribadi kepada anak kita. Makanya saya katakan kepada diri saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa usaha keras kita untuk mendidik anak itu tidak akan sia-sia. Kita harus terus memahamkan kepada anak tentang apa itu kejujuran, apa itu bohong, efeknya apa. Kalau kamu jujur, kalau kamu bohong, apa hasil yang akan kamu dapatkan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya tentang ganjaran kejujuran, bahwa kejujuran itu akan mengantarkan seorang ke surga, sebaliknya kedustaan itu akan mengantarkan seseorang kemana? Ke neraka. Itu sudah kita jelaskan. Jelaskan kepada anak bahwa kalau kamu jujur nak, walaupun mungkin di dunia ini kamu nilainya nggak terlalu istimewa, ya misalnya kamu Teman-temannya satu kelas semuanya pada nyontek, nilainya bagus-bagus. Cuma anak kita saja yang enggak nyontek, nilainya 6. Kita katakan kepada anak kita, enggak apa-apa nak, ibu bangga, bapak bangga, kamu jujur. Walaupun kamu dapat nilai 6, enggak apa-apa. Yang penting bisa masuk surga. Syukur-syukur nilainya 9 masuk surga. Kalau bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk mendapatkan nilai 9 harus nyontek, no way. Apa no way, Bu? Bukan way not ya, jangan dibalik. No way, enggak ada jalan. Enggak boleh. Ini dari kecil sudah kita tanamkan di dalam diri anak kita. Nah, kalau misalnya kemudian anak kita itu jujur, maka kita harus apresiasi. Masya Allah, ya, alhamdulillah. Kalau perlu kita hadiah, kita kasih hadiah. Ketika anak kita suatu saat bohong, setelah kita ajari apa itu bohong, apa itu jujur, kemudian dia masih tetap bohong saja, maka saat itu orang tua perlu mengingatkan, dan kalau memang diperlukan, bisa dijatuhkan hukuman, akan tetapi hukuman yang mendidik buat anak. Ini adalah sebab yang pertama, kenapa anak tidak jujur. Yang pertama adalah karena anak tidak mengetahui hukum berbohong dan akibatnya. Yang kedua, mengapa anak berbohong? Karena menjadi kebiasaan yang dia peroleh. Terbiasa melihat orang berbohong. Dan ini sangat disayangkan. Banyak terjadi di rumah-rumah kaum muslimin. Dan bukan hanya kaum muslimin saja, non-muslim juga terjadi. Ini terjadi biasanya ketika dia hidup di dalam keluarga yang suka bohong. Ya, dia hidup di keluarga yang suka bohong, ayahnya suka bohong, ibunya suka bohong, saudara-saudaranya suka bohong. Sehingga dari kecil anak sudah belajar apa? Bohong. Sehingga bohong itu menjadi sesuatu yang lumrah dan tidak tercela di dalam keluarga itu. Setiap anggota keluarga pernah berbohong dan pernah dibohongi. Nah, kalau sudah seperti ini repot ini. Ini biasanya contoh misalnya ibu anaknya nangis gitu. Anaknya nangis enggak berhenti-berhenti nangis. Akhirnya untuk mengalihkan perhatiannya anak ibu itu berkata, itu loh ada pesawat, ada pesawat. Ternyata enggak ada pesawat. Bohong enggak itu? Bohong. Tapi biasa enggak itu? Biasa. Nah, secara tidak langsung kita mengajari anak untuk berbohong. Anak bertanya, mana pesawatnya? Sudah lewat. Bohong lagi. Bohong 2 kali itu. Hah? Bohong yang pertama katanya ada pesawat. Bohong yang kedua, pesawatnya sudah lewat. Nah, kalau setiap hari pesawat. Nanti besoknya lagi, ada kereta. Ya, gak mungkin kereta lewat sini lah. Ya. Gak boleh yang seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian para pendengar, para pemirsa yang kami hormati. Yang seperti ini itu sama saja kita membiasakan anak untuk berbohong. Enggak cuma pesawat. Kadang-kadang, awas loh, nanti kalau enggak pakai celana nanti digigit kucing. Kucingnya mana? Enggak ada kucingnya. Kemudian apa iya? Apa iya kalau anak enggak pakai celana itu akan digigit kucing? Apa iya? Ibu pernah nemu, Bu, ada anak enggak pakai celana digigit kucing? Enggak kan? Berarti bohong. Berarti apa? Bohong. Akhirnya, ini efeknya ya, ini salah satu efeknya, anak itu setiap melihat kucing, dia ngelempar kucingnya dengan batu. Karena di dalam benaknya itu timbul image bahwa kucing ini kalau kita nggak pakai celana suka gigit. Akhirnya, wah sebelum digigit, mendingan kita lempar apa? Batu terlebih dahulu. Ini efek. Efek dari apa? Efek dari bohong. Terus bagaimana Ustaz? Yang benar adalah kalau kita mau mengalihkan perhatian, memang itu salah satu metode di dalam menghentikan tangisan anak adalah dengan mengalihkan perhatian. Enggak apa-apa dialihkan perhatian, tapi jangan bohong. Misalnya anak nangis kemudian kita ambilkan balon, balonnya bagus banget ya. Itu enggak apa-apa. Ada fisiknya. Ya. Artinya ada fisik balonnya atau mobil atau kita alihkan dia ngelihat apa, misalnya kita bawa keluar. Ya. Istilah Jawanya itu diselimurakan. Nah, diselimurakan itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya dialihkan perhatiannya, ya, diselimurakan tuh dialihkan perhatiannya supaya dia tidak konsentrasi kepada nangisnya. Kita alihkan, ya, misalnya dia minta apa, nggak kita kasih, dia nangis, akhirnya dia jungkel. Kita alihkan kepada apa? Ya. Dan itu sesuatu yang real, nggak apa-apa dalam agama kita. Akan tetapi nggak boleh kita bohong. Atau misalnya ya sering ada anak yang kita katakan misalnya kita capek, gak pengen nemuin tamu. kita pengen istirahat, kita pesen sama anak kita, nanti kalau ada tamu bilang ya, bapak lagi keluar. Padahal ada di rumah. Ini bohong. Ya. Kalau seandainya setiap hari anak ya, kita ajari bohong, maka jangan heran kalau anak kita nanti jadi pembohong. Ini sebab yang kedua. Jadi kalau misalnya anak kita suka bohong, jangan buru-buru kita salahkan anak itu. Coba kita introspeksi diri. Jangan-jangan kita yang ngasih contoh anak bohong. Ya. Makanya kita sebagai orang tua, subhanallah, tanggung jawab kita itu berat, bapak ibu yang kami hormati. Setiap gerak-gerik kita itu dilihat sama anak kita. Jadi ketika kita berbuat jelek, kita sudah punya anak, itu tanggungannya bukan tanggungan dosa kita tok, tapi juga tanggungan anak kita nyontoh perilaku buruk kita. Jadi ketika kita berperilaku buruk, kemudian dicontoh oleh anak kita, dosanya itu double. Kenapa double? Karena perilaku buruk kita dicontoh sama anak kita. Sehingga yang melakukan keburukan bukan kita, anak kita juga melakukan. Makanya inilah yang harus kita cari. Kenapa anak bohong? Ternyata ketika kita cari, kita introspeksi, ternyata bapaknya suka bohong, ibunya suka bohong, kakaknya suka bohong, berarti menjadi keluarga bohong. Kalau sudah seperti itu, solusinya bagaimana? Solusinya ya nggak ada cara lain kecuali memperbaiki keluarga. Makanya disinilah pentingnya adanya obrolan antara bapak dengan ibu. Ya. Bagaimana cara mendidik anak itu harus ada obrolan. Syukur-syukur sebelum menikah. Kalau sudah terlanjur menikah, sudah punya anak 11 ya gak apa-apa. Sekarang tinggal diperbaiki. Ya. Sekarang diperbaiki, ngobrol sama suami, istri, ngobrol. Sebenarnya cara mendidik kita itu bagaimana? Apakah sudah benar atau tidak? Nah, disinilah perlu aktif antara suami dengan istri. Istri mengingatkan suami, suami mengingatkan istri. Yang umum adalah suami mengingatkan istri. Yang umum suami mengingatkan istri. Kalau istri mengingatkan suami, kadang-kadang suaminya ini gengsi. Nggih napa mboten, Bu? Nggih. Nah, ini enggak benar. Jadi jangan merasa kalau sudah jadi kepala rumah tangga itu akan menjadi seorang yang superior, enggak ada salahnya. Oh, enggak benar. Ya. Jadi saling mengingatkan itu ada. Suami mengingatkan istri mengingatkan suami. Bahkan bisa jadi juga anak mengingatkan siapa? Orang tuanya. Kalau misalnya kita diingatkan sama orang anak kita, dan anak kita benar, terima enggak? Terima enggak? Harus terima. Ya. Justru kita berterima kasih kepada anak kita. Alhamdulillah kita punya anak yang soleh dan soleha insya Allah yang mau mengingatkan orang tuanya. Kadang-kadang ada sebagian orang tua diingatkan anaknya gengsi dia. Makan pakai tangan kiri, ketahuan sama anaknya. Ya. Ketahuan sama anaknya, loh bapak kok makannya pakai tangan kiri? Sudah diem lah, anak kemarin sore gak tahu apa-apa, diem. Ini namanya sombong. Ya. Kata Nabi SAW, al-kibru batarul haqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu sombong namanya. Ya. Diingatkan kok malah gak nerima. Karena merasa dia sudah tua, sudah lebih banyak makan. Makan apa, Bu? Makan uyah. Makan uyah karo asem. Makan asem. Garam, merasa sudah banyak pengalamannya. Iya, memang sudah lebih banyak pengalamannya. Tapi kan bukan jaminan benar terus. Makanya kalau misalnya kita diingatkan sama anak kita. Dan apa yang disampaikan anak kita itu benar, kita ucapkan terima kasih. Ya, kadang-kadang saya juga seperti itu. Nah, lupa misalnya minum sambil berdiri. Diingatkan sama anak. Loh, Bi kok minumnya sambil berdiri? Oh iya, makasih nak ya. Jazakallah khair sudah diingatkan. Besok kalau ngelihat Abi kayak gini, ingatkan lagi, enggak apa-apa. Sehingga anak itu merasa enjoy di dalam rumah. Termasuk antara suami dengan istri. Cuman ya perlu diperhatikan cara penyampaikannya. Jadi ketika suami menegur istri, cara penyampaiannya juga harus yang baik. Ketika istri menegur suami juga, cara menegurnya harus dengan cara yang baik. Maka untuk faktor yang kedua, solusinya adalah dengan cara merubah kebiasaan buruk keluarga. Suami merubah kebiasaan buruknya, istri merubah kebiasaan buruknya, kakak-kakak merubah kebiasaan buruknya. Apalagi kalau di situ ada kakek, ada nenek, ada pakde, ada bude, ada bule. yang semuanya tumpuk blek dalam satu rumah, maka di sini tentu tugasnya lebih berat. Karena yang diperbaiki bukan cuma orang tuanya saja, akan tetapi juga unsur-unsur rumah tangga yang lainnya yang ada di situ, mulai kakek, nenek, pakde, bude, pak lek, bulek, ponaan, semuanya ngumpul di situ. Maka di sini tugasnya lebih berat untuk ikut menciptakan suasana keluarga yang jujur, bukan keluarga yang bohong. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan insya Allah sebab-sebab yang lainnya kenapa anak berbohong pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Silahkan kalau ada mau pertanyaan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas penyampaian materi di kesempatan hari ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan sesi pertanyaan Ustaz langsung. Yang pertama Ustaz, ini ada satu kejadian atau fakta dari saudara kita seiman. Biasanya ada seorang anak yang terbiasa berbohong dari kecil Ustaz sampai besar. Namun disayangkan ibunya ini terlalu sayang sekali, sehingga sampai pun anak ini berbohong sampai melibatkan masuk penjara, ibu ini masih terus memberikan apa saja yang diminta oleh anak ini. Bagaimana sikap ibu ini terhadap anak yang seperti itu Ustaz? Silakan. Ya, ini salah kaprah memahami kasih sayang. Ada sebagian keluarga, sebagian orang tua memahami kasih sayang itu adalah memberi apapun yang diminta oleh anak. Ini pengertian kasih sayang yang tidak benar. Seperti tadi kasus yang ditanyakan, ada seorang ibu saking sayang kepada anak, anak dibohong, dibiarkan, sampai akhirnya anaknya masuk penjara pun masih juga diberikan apa yang dia minta. Ini bukan sayang, ini jahat. Kenapa? Nabi SAW pernah mengatakan, unsur akhaka zaliman au mazluman. Kata Nabi SAW, bantulah saudaramu ketika dia berbuat zalim dan ketika dizalimi. Kata Nabi, ini pesan dari Nabi. Bantulah saudaramu ketika dia sedang berbuat zalim atau ketika sedang dizalimi. Berarti kan kondisi manusia kalau enggak zalim, dizalimi. Sama Nabi, kata Nabi, bantu dua-duanya. Kalau dizalimi dibantu kan wajar nggih. Orang dizalimi dibantu berarti kan kita bantu dia supaya enggak dizalimi. Nah, ini kalau dia menzalimi disuruh bantu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal mazlum, fa kaifa adh-dhalim?" Nah, kalau yang namanya membantu orang dizalimi kami paham wahai Nabi. Lah terus kalau membantu orang yang menzalimi maksudnya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antaku fasyarra." Engkau berusaha untuk mencegah dia dari perbuatan zalim. Jadi membantu orang yang zalim itu caranya dengan cara mencegah supaya enggak zalim. Berarti kalau kita melihat ada orang salah, itu enggak boleh dibiarkan. Kalau kita biarkan berarti kita jahat sama dia. Contohnya, ada orang akan kecemplung sumur. Kita apakan? Kita dorong atau kita pegangi? Kita pegangi. Nah, perumpamanya seperti itu. Seorang ibu yang melihat anaknya salah dibiarkan, itu kayak orang mau kecemplung sumur malah didorong. Makanya inilah yang harus dirubah pertama kali. Yang harus dirubah dari benak ibu itu, pengertian sayang itu apa? Sayang itu bukan memberikan segala apa yang dibutuhkan oleh anak. Sayang itu artinya adalah mengarahkan anak kepada yang lebih baik. Ini yang pertama. Yang kedua adalah berusaha untuk memperbaiki perilakunya. Setelah pola pikirnya diperbaiki, perilakunya dirubah kepada anak. Ada saatnya anak meminta enggak diberi kalau memang itu tidak dibutuhkan atau berbahaya buat anak. Nah, ada saatnya seperti itu. Kalau memang dibutuhkan, diberikan kepada anak. Dan tentu yang ketiga, berusaha untuk memberikan arahan-arahan yang baik kepada anak. Kenapa ibu melakukan ini? Supaya anak tidak salah paham terhadap orang tuanya bahwa orang tuanya pelit. Dan ini harus dijelaskan kepada anak. Terutama anak kecil. Anak-anak kecil itu kadang-kadang taunya kalau orang tua enggak ngasih pelit. Gitu aja. Padahal sebenarnya kita punya maksud. Misalnya anak minta balon misalnya. Minta balon, sudah banyak balonnya. Ya. Dan setiap udah pada rusak dan seterusnya. Minta balon lagi. Kita katakan, balon yang kemarin mana? Nah, jadi kita ajari kepada anak. Bahwasanya tidak setiap yang kamu minta itu dikasih. Gitu. Walaupun kamu mau nangis, enggak apa-apa. Ya. Kadang-kadang saya kayak gitu sama anak. Nangis, malah saya katakan, ya sudah nangis aja. Saya tunggu sampai berapa nangisnya. Sejam, dua jam. Gitu. Jadi supaya anak itu tahu bahwasanya tidak setiap yang dia minta itu dikasihkan. Tergantung apakah permintaannya itu boleh masuk akal atau tidak. Permintaannya mendidik atau tidak. Ini yang harus dilakukan oleh orang tua tersebut. Wallahualam. Ya. Baik Ustaz, berikutnya jazakallahu khairan sebelumnya. Berikutnya satu pertanyaan dari Abu Izza di Merebet Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Teman-teman anak saya saat ulangan tengah semester tidak jujur karena sudah tahu jawaban soal-soal ulangan tersebut dari hasil bimbingan guru les di luar sekolah. Anak saya izin sama saya kalau perbuatan tersebut akan dilaporkan ke guru sekolah. Oleh saya larang jangan dilaporkan, biarkan saja, yang penting kamu jujur dalam mengerjakan soal ulangan tengah semester. Apakah sikap saya ini benar Ustaz? Tafadhol. Sikap yang tepat adalah sikap anak Anda. Ya, anak Anda yang tepat. Artinya kalau dia melihat kemungkaran, dia harusnya mengingkari dengan cara melaporkan. Akan tetapi di sini, mungkin yang membuat Anda itu tidak mengatakan atau melarang anak Anda, mungkin Anda khawatir akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagaimana yang terjadi di beberapa sekolahan, saya dengar berita entah di Jawa Timur atau di mana, seorang anak yang melaporkan kecurangan malah dikeluarkan dari sekolah. Ini kan ajaib ya. Orang ngajari jujur malah dikeluarkan. Yang pada nyontek malah dipertahankan. Allahu Akbar. Inilah luar biasa bagaimana rusaknya ya perilaku sebagian orang. Ya. Maka kalau memang itu dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka Anda bisa dengan cara yang halus, cara yang lembut untuk tetap menyampaikan. Nah, kecuali kalau misalnya Anda khawatir sekali, maka ya yang penting anak Anda tidak ikut-ikutan melakukan tindak kecurangan tersebut. Tapi kalau misalnya Anda tahu di situ ada kepala sekolahnya jujur, guru-gurunya yang lain juga jujur, maka Anda bisa menyampaikan. Akan tetapi tentunya dengan cara yang kira-kira tidak menimbulkan fitnah. Ya, bisa misalnya ketemu dengan kepala sekolahnya di rumahnya, atau di jalan, atau di mana, sehingga tidak kelihatan sekali oleh guru-guru yang lainnya yang mungkin mereka adalah pelaku dari kecurangan tersebut. Kalau menurut saya lebih baik dilaporkan, akan tetapi dengan cara-cara yang kemungkinan tidak menimbulkan fitnah atau polemik yang berkepanjangan di sekolah. Wallahualam. Ya. Baik Ustaz, berikutnya kami berikan kesempatan untuk Radio Roja. Silakan. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas keluangan waktu dan kesempatannya. Berikut kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Saya seorang ibu yang saat ini lagi gundah gulana dan bingung karena merasa gagal dalam mendidik anak. Anak saya berumur 19 tahun dan sekarang alhamdulillah sudah bekerja. Sebelum bekerja dia menjadi anak yang nurut dan anak rumahan. Tapi setelah dia kerja, kemudian mulai berubah. Dia mulai sering keluar malam, main, dan jika ditanya, jawabannya adalah katanya lembur di pekerjaannya. Tapi suatu saat ketahuan kalau dia berbohong. Ternyata setelah saya tanyakan kepadanya, dia jujur pada saya bahwasanya dia bosan di rumah. Apa-apa tidak boleh, dilarang. Kesenangan dicarinya di luar, seperti misalnya di rumah dilarang main musik. Tidak boleh memainkan alat-alat musik, dan dia merasa terkekang. Dan mohon Ustaz memberikan solusi kepada kami. Dari Umu Iqbal di Jakarta, silakan. Buat Umu Iqbal yang ada di Jakarta, pertama saya katakan tidak perlu Anda mengatakan saya gagal. Ya, tidak perlu Anda mengatakan saya gagal karena tadi Anda bercerita anak itu penurut. Dari kecil sampai ini penurut, kemudian baru kemudian di usia sekian dia terpengaruh dengan lingkungan. Jadi nggak perlu Anda katakan gagal. Alhamdulillah Anda sudah berhasil untuk mengantar anak sampai usia yang sedemikian besar penurut. Maka pertama ini yang saya ingin sampaikan. Yang kedua, ketika berhadapan dengan anak, kita itu kalau bisa berusaha untuk memberikan pengarahan kenapa anak boleh ini, kenapa tidak boleh itu. Sebagian orang tua itu malas, maaf. Ya, saya katakan seperti itu. Malas untuk ngobrol panjang lebar dengan anak. Orang tua lebih suka mengatakan kerjakan ini, tinggalkan itu. Tok, tidak dijelaskan kenapa kamu mesti mengerjakan ini, kenapa kamu mesti meninggalkan itu. Akhirnya yang ada di dalam benak anak adalah orang tua ini otoriter, segala apa enggak boleh, dan seterusnya. Maka yang perlu dilakukan oleh orang tua, ketika dia menginginkan anak melakukan sesuatu, sholat misalnya, Harus dijelaskan kenapa kita sholat. Wah Ustaz, itu buang-buang waktu Ustaz. Loh, justru itulah investasi kita. Jadi kita gak bisa hanya kesempatan sholat kamu. Makanya perhatikan, di dalam Al-Quran, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk sholat, sering sekali Allah menggandengkan perintah sholat itu dengan manfaat. Wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Jadi Allah itu enggak cuma nyuruh sholat. Enggak. Allah tidak hanya sekedar menyuruh sholat. Akan tetapi Allah juga menjelaskan kenapa mesti sholat. Dan itu enggak cuma satu ayat. Banyak ayat. Nabi SAW juga seperti itu. Ketika menjelaskan tentang sholat, Nabi SAW menjelaskan bahwa sholat itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Ini manfaatnya. Jadi ketika anak kita suruh sesuatu, jelaskan maksudnya apa. Begitu pula ketika anak dilarang sesuatu, kita harus jelaskan kenapa enggak boleh. Makanya perhatikan, Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wasa'a sabila." Atau kama qala, "Innahu kana fahishatan wa maqtan wasa'a sabila." Seingat saya ayatnya bunyinya seperti itu. "Wala taqrabuz zina," janganlah engkau mendekati zina. Cukup sampai di situ? Enggak. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kenapa zina itu enggak boleh didekati. Di situ disebutkan sesungguhnya zina itulah perbuatan yang keji, ya, jalan yang jelek, ya, enggak bagus dan seterusnya. Nah inilah bagaimana kita berusaha untuk menjelaskan kepada anak. Kita berusaha untuk menjelaskan anak kenapa enggak boleh ini, kenapa harus ini. Gitu. Ini yang kedua. Yang pertama tadi adalah berusaha untuk merubah image bahwasanya Anda telah gagal. Yang pertama, karena sejatinya Anda telah sukses, alhamdulillah, mengantar anak sampai usia segitu. Kemudian yang kedua, Anda perlu menjelaskan kenapa saat Anda mengatakan kerjakan ini, Anda harus jelaskan alasannya apa. Saat Anda mengatakan jangan lakukan ini, Anda harus jelaskan sebabnya apa. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah saya katakan kepada Anda, ciptakan suasana yang nyaman di rumah. Suasana yang nyaman di rumah itu adalah dengan menganggap anak itu, dengan menghargai keberadaan anak di rumah. Jadi ketika anak pulang ke rumah, ditanya, disapa, ya, diajak untuk berbicara, kenapa, bagaimana pekerjaan tadi di luar, bagaimana nyaman tidak pekerjaannya, apa yang tadi kamu obrolkan dengan teman-teman, ngobrol gitu sama anak, sehingga anak merasa betah, keberadaannya di rumah itu dihargai sama orang tuanya. Nah, ini yang kedua, yang ketiga, yang keempat adalah doakan. Sesungguhnya doanya orang tua adalah doa yang sangat mustajab. Maka jangan pernah Anda berhenti untuk mendoakan anak Anda. Semoga anak Anda kembali menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Allahumma amin. Silakan. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Untuk Umum Iqbal di Jakarta. Berikutnya dari Abu Abdillah di Cilengsi, Ustaz. Ustadz, mohon maaf, biasanya kami menghibur anak-anak dengan bermain bersama hewan peliharaan, Ustadz. Caranya yaitu kita pura-pura memanggil hewan peliharaan tersebut dengan menggenggam tangan, sehingga kucing atau ayam tersebut mendekat. Tatkala hewan peliharaan tersebut mendekat, kita buka tangan, ternyata kosong. Dan hal-hal seperti ini apakah dibolehkan oleh agama berbohong kepada hewan-hewan peliharaan? Silakan, Ustadz. Ini termasuk contohnya ini. Misalnya kita manggil ayam, ya, kita manggil ayam, kur kur kur kur kur kur kur kur. Nah, ayamnya mendekat, ternyata apa? Enggak ada makanan. Itu salah satu cara untuk itu salah satu contoh ngajari anak apa? Bohong. Ya. Kalau memang kita ingin memanggil anak, kucing dan sebagainya, kita panggil supaya dia mendekat karena dia sulit, ya kita harus ada sesuatu yang di tangan kita walaupun cuma sedikit. Misalnya kita manggil ayam, biasanya kita kasih makanan banyak, kita cuma ada makanan sedikit saja. Tidak apa-apa, yang penting itu tidak bohong. Maka yang seperti ini yang harus kita perbaiki. Ya, perilaku-perilaku yang kelihatannya remeh, tapi subhanallah ternyata itu secara tidak langsung mengajari anak untuk berbohong. Dan inilah yang kadang-kadang kalau dibiarkan, ya, kalau dibiarkan akan berubah menjadi sebuah kebiasaan untuk berbohong dan menganggap bohong itu sesuatu yang lumrah dan biasa. Maka sebaiknya diperbaiki cara-cara yang seperti itu. Wallahualam. Ya, silakan. Baik Ustaz, untuk berikutnya kami berikan kesempatan kepada Radio Bas. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Kita akan bacakan pertanyaan dari pendengar Radio Bas, Ibu Tuti yang ada di Kalisombo. Mau menanyakan apa yang dimaksud dengan welas tanpa asih. Tabadal Ustaz. apa yang dimaksud dengan welas tanpa asih? Wah, saya enggak tahu itu. Saya kurang tahu ini, Ibu. Ini perlu saya pelajari dulu ya. Ini bukan hadis, bukan ayat Quran. Ini pepatah Jawa. Terus terang saya kalau pepatah Jawa ini butuh belajar dulu, Bu ya. Ya, Quran hadis juga butuh belajar sama saja. Ya, cuman saya belum tahu makna dari welas tanpa asih. Coba saya pelajari dulu. Mohon maaf. Ya, pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Suprianto di Salatiga. Ustadz, ada seorang bapak ketika mendapatkan anaknya susah diatur dan berani, bapaknya ini suka berkata, pergi kau dari sini. Apa? Pergi kau dari sini, bukan bapak. Nah, susah diatur. Nah, ini penjelasan. Harusnya bagaimana? Apakah hal ini diperkenankan? Tafadhol Ustaz. Ah, sekarang kalau anaknya pergi beneran gimana? Nah, misalnya dia bilang, pergi kamu, susah diatur. Ternyata anaknya pergi beneran. Dicari nggak? Dicari. Itu namanya masalah bikin sendiri. Ya, itu nggak menyelesaikan masalah. Ya. Itu hanya sekedar memuaskan emosi. Banyak di antara kita ketika menjalankan sesuatu itu bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi untuk memuaskan emosi. Ya, coba sekarang kita marah sama anak, kita pukuli sampai anak itu babak belur. Apa manfaat yang didapatkan? Gak ada. Kita cuma sedang memuaskan emosi kita dan gak menyelesaikan masalah. Makanya saya katakan, pergi kamu. Kenapa? Ya. Apakah itu menyelesaikan masalah? Kalau anak pergi, selesai masalah. Kalau ternyata anak pergi, kemudian pergi ke tempat yang tidak kita inginkan, masalah tambah berat. Atau kita lontarkan, anak sulit diatur. Ya. Ungkapan-ungkapan yang seperti itu, dikhawatirkan, ngepasi waktu-waktu yang mustajab. Nah, perkataan orang tua, kata orang dahulu, orang tua itu omongannya mandi. Kata orang dahulu, orang tua itu omongannya mandi, manjur, gitu loh. Khawatirnya Anda mengatakan anak sulit diatur, ternyata betul-betul menjadi anak yang sulit diatur. Nauzubillah min dzalik. Maka ungkapan-ungkapan yang seperti itu sebaiknya dihindari. Kalau anak sulit diatur, Anda banyak introspeksi diri, mungkin orang tuanya yang enggak benar, ibu bapaknya yang kurang benar, ya. Kemudian berusaha untuk mengatasi masalah itu dengan cara-cara yang lembut, yang bijak, diajak anak untuk berbicara dengan kepala yang dingin, semoga bermanfaat. Ya. Baik Ustaz, berikutnya kami berikan kesempatan kepada Radio Muslim, silahkan. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk Radio Muslim. Yang pertama Ustaz, bagaimana sikap orang tua terhadap anak yang ketika diminta untuk membeli sesuatu, ia selalu mengambil kembaliannya tanpa minta izin orang tuanya? Apakah anak ini harus dinasihati atau dibiarkan saja Ustaz? Perlu ditanya. Kalau anak disuruh beli jajan atau beli terigu misalnya. Terigu, berapa ya harga terigu ya Bu ya? Beras aja, beras. Suruh beli beras 1 kilo atau 1 liter sekitar 7.700 misalnya. Dikasih anak 10.000. Ternyata yang dikasihkan sama orang tuanya cuma berasnya, kemudian kembaliannya dikantongin sama anak. Itu dibiarkan atau bagaimana? Jangan dibiarkan. Terus bagaimana Ustaz? Dibukuli. Jangan dibukuli. Terus gimana Ustaz? Tanya. Tanya. Kenapa kok? Tanya harganya berapa? Uangnya berapa? Kembalinya berapa? Kenapa kita perlu tanya? Khawatirnya anak itu mengira bahwa setiap disuruh sesuatu, dia pikir akan mendapatkan upah. Nah, akan mendapatkan upah. Upah capek lah, jalan ke sana kan lumayan. Ya. Makanya ini perlu ditanya. Nah, perlu ditanya kenapa dikantongin. Makanya jangan dibiarkan. Ya, jangan dibiarkan. Maka perlu ditanya kepada anak apa alasannya. Kalau ternyata alasannya seperti itu, ya berilah dia sekedarnya sebagai bentuk apresiasi kita atas ketaatan anak kepada orang tuanya. Walaupun ya tidak mesti setiap dia belanja dikasih. Nanti lama-lama dia pikir kalau melakukan sesuatu harus ada imbalannya. Nah, jadi kadang dikasih, kadang tidak. Dan perlu ditanyakan kepada anak apa motivasi dia untuk mengambil sisa kembalian tersebut. Ya, silakan. Ya, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan yang kedua. Ustaz, ketika anak berbohong sudah diberi hukuman dipotong uang saku sekolahnya, akan tetap hati anak tetap tidak jera, justru mencoba-coba cara lain untuk berbohong, Ustaz. Bagaimana sebaiknya yang dilakukan? Ya. Yang dilakukan adalah kalau anak jujur dikasih uang saku lebih. Ya. Yang dilakukan oleh Anda kalau hukumannya ini kurang manjur, ini kan bohong. Bohong kemudian uang sakunya dipotong. Itu berarti hukuman. Kita di dalam mendidik anak itu perlu memadukan antara dua. Yang pertama hukuman, yang kedua hadiah. Kalau anak berbuat kejelekan, berbuat jelek kita hukum. Kalau anak berbuat baik kita kasih hadiah. Nah, banyak di antara orang tua cuma memberikan hukuman manakala anak bersalah. Tapi ketika anak melakukan kebaikan tidak diapresiasi. Yang betul, kalau misalnya anak sudah tahu kita potong uang jajannya, dia malah semakin menjadi-jadi, kita katakan sama anak kita, nak, kalau kamu jujur, nanti uangnya ditambah, uang sakunya. Nah, orang tua harus konsisten. Kalau ternyata anak itu jujur, ya, anak itu jujur harus dikasih tambah. Sehingga anak itu merasa bahwa, oh kalau saya jujur, saya beruntung. Kalau saya nggak jujur, saya buntung. Nah, itu harus diajarkan kepada anak. Akan tetapi ketika kita memberikan hadiah pun, kita tidak jadikan anak selalu tergantung kepada hadiah itu. Jadi seakan-akan kalau jujur itu harus dapat duit gitu loh. Nah ini nanti akan suatu saat orang tua selain memberikan hadiah, dia juga perlu menjelaskan kepada anak tentang manfaat jujur. Sehingga suatu saat anak akan jujur bukan karena dorongan ingin mendapatkan uang, tapi karena memang dia sadar betul bahwa jujur adalah perilaku yang positif. Saya akan bacakan pertanyaan yang masuk di sini. Ustadz, bagaimana sebaiknya menghadapi orang yang suka memutarbalikkan fakta dan susah untuk memaafkan? Saya ingin meminta maaf kepada seseorang, tapi orang tersebut tidak mau memaafkan. Sedangkan orang tersebut telah menyebar fitnah kalau dia telah sakit hati pada saya selama 7 tahun. Bagaimana hukumnya saya, Ustadz? Sedangkan saya tidak tahu apa salah saya. Ingin minta maaf pun dia telah katakan pada orang-orang bahwa sampai kapanpun tidak bisa akur dengan saya. Sebesar apa dosa yang saya tanggung? Terima kasih. Pertama, Anda di sini menyebutkan tidak tahu apa salahnya. Berarti ada kemungkinan Anda salah. Karena Anda katakan di sini Anda tidak tahu. Bisa jadi Anda melakukan kesalahan tapi Anda tidak tahu. Maka yang betul adalah Anda berusaha untuk mencari tahu apa salahnya. Nah, kepada siapa tanya? Kepada orang yang bersangkutan. Anda bertanya apa salah saya? Kemudian apa yang kamu inginkan supaya kamu itu mau memaafkan saya? Ini yang pertama. Kalau ternyata setelah Anda tanya kepada dia, dia nggak mau jawab. Anda sudah bertanya dengan cara yang baik-baik, dia nggak mau jawab. Maka saat itu Anda katakan, yang penting saya sudah berusaha minta maaf kepada kamu, saya sudah dengan berusaha maksimal mungkin minta maaf kepada kamu, tapi kamu nggak mau memaafkan. Ya sudah, kalau kayak gitu, ya terserah Anda. Makanya kalau orang sudah melakukan kesalahan, dia sudah minta maaf semaksimal mungkin, kok nggak dimaafkan, berarti yang dosa bukan Anda yang melakukan kesalahan karena Anda sudah berusaha untuk minta maaf. Yang salah adalah orang yang tidak mau memaafkan, yang suka memendam perasaan dan dendam di dalam hati. Itu yang bisa dilakukan. Yang penting Anda berusaha secara maksimal. Adapun kalau misalnya orang sudah tersebar berita di sana sini, kalau memang perlu Anda luruskan, Anda luruskan. Ya, Anda sampaikan kepada mereka bahwa apa yang dikatakan oleh fulan tidak benar, selesai masalah. Ya, jadi fakta itu Anda luruskan kembali, setelah itu ya sudah jalan saja. Nanti lama-lama masyarakat akan bisa menilai siapa yang benar, siapa yang salah. Maka jangan terlalu habiskan energi Anda untuk memikirkan hal-hal yang seperti ini. Anda doakan saja supaya dia mendapatkan hidayah dari Allah, dibuka hatinya sehingga dia bisa memaafkan kesalahan Anda kalau Anda punya salah, dan bisa memperbaiki perilakunya kalau dia memang suka untuk memutarbalikkan fakta. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.